tu beta dudu sandie. Beta ingat katong pun cintai. Nona janji, janji par beta. Beta percaya. Tapi mengapa beta pun surate yang beta kiri nona seng balase. Rasa sakit sampai tembus di jantungi. Nona pun papa betai, cepat kawin deng nona cuai. Beta pun mama bilang tunggu dolowe sampai beta dapat kerja. Kalau su ambil orang pun arai. Mau kasih makan deng apa nyonge. Bukan cinta kasihkannya katong pun korowe. Nona sionona yang sampai nona langgar nona pun sumpah lebih kimbeta pun air mata tumpah. Sio nona hati jantung yang beta cinta. Cepat kawin deng nona juai. Beta pun mama bilang tunggu doloe sampai beta dapat kerja. Kalau su ambil orang pun anai. Mau kasih makan deng apa nyonge. Bukan cinta kasihkannya katong poro. Yang sampai nona langgar nona pun sumpah lebih kimbeta pun air mata tumpah. Sio nona hati jantonge yang beta cinta. Lah sio nona hati jantung yang beta.